Mitra Bisnis, sebuah media menulis skandal pajak yang dilakukan Gayus Tambunan menunjukkan reformasi birokrasi di Dijen Pajak belum berhasil. Naiknya remunerasi di Kementerian Keuangan tidak menjamin pegawainya berhenti melakukan korupsi. Kenyataan ini sejalan dengan temuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi di lembaga-lembaga negara tidak berjalan baik alias jalan di tempat. Persoalan sistem dan mental yang sudah berakar dalam sepertinya juga harus dibongkar agar reformasi aparat birokrasi tidak berakhir sia-sia. Karena mengubah mental yang terbiasa korup tentu tidak bisa dilakukan sambil lalu. Seperti kata KPK, reformasi sumber daya manusia juga harus fokus pada aspek kultural dan moral. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Pengembangan Bisnis Inaplus, Susanto Sadiman. Pak Santo, bagaimana komentar Anda? Ya, sebetulnya itu keserakahan salah satu dari unsur manusia yang terjadi. Nah, sebetulnya kalau memang kalau kurang ada kecenderungan untuk melakukan tindakan manipulasi supaya mereka tetap hidup hidupnya. Tapi bukan berarti bahwa dengan menaikkan pajak itu ada yang namanya bebas dari korupsi. Nah, justru kalau kita sudah menaikkan mereka secara cukup, itu kemudian pemerintah juga harus mempunyai satu ketentuan bahwa kalau terjadi korupsi, itu sudah dikasih satu batas yang cukup, maka hukumannya akan berat. Dan saya pikir untuk mereka yang berat, kemudian terbukti bahwa mereka itu melakukan manipulasi, harus diberikan satu punishment, hukuman yang berat kalau memang terbukti mereka melakukan kesalahan seperti itu. Nanti tidak ada lagi alasan bahwa gua melakukan korupsi karena gua nggak cukup. Gitu. Kalau itu, ya kan? Jadi artinya pemerintah, oke, gua supaya Anda tidak mengeluh cukup, gua kasih gaji cukup. Tanggung jawab saya yang besar, saya kasih yang namanya gaji yang besar. Tapi kalau kemudian ternyata terbukti bahwa itu masih dilanggar, hukumannya harus berat. Jadi akan percuma bila gaji dinaikkan, tapi mental tidak dibenahi ya Pak? Ya, sebetulnya yang paling penting adalah mental. Nah, mental, kalau mentalnya benar-benar kuat, biarpun kekurangan mereka tidak korupsi. Dan ini pada dasarnya mentalnya ini yang perlu di-upgrade. Anda sudah mengambil kesimpulan. Jadi bahwa dengan adanya perbaikan mengenai masalah macam-macam itu tidak akan menjamin adanya satu pemerintahan yang bersih. Jadi menuju ke bersih dari yang nggak bersih itu yang paling sulit. Semua upaya harus dijalankan. Berarti kita tidak bilang nggak perlu naik gaji, tidak perlu adanya reformasi, nggak perlu. Tapi kita sadar bahwa itu satu yang besar dan memerlukan usaha yang besar dan tidak boleh terhenti. Dan pengawasan harus terus-menerus dilakukan ya. Dan mekanisme kontrol maupun tadi ya bahwa kalau mereka melakukan kesalahan diberikan ganjaran yang berat itu tetap harus dilakukan karena masalah transformasi perubahan menuju ke arah pemerintahan yang bersih itu akan menimbulkan banyak lubang-lubang yang besar. Jadi kita harus terus melakukan hal ini bahwa kita tahu bahwa itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun karena generasi yang mungkin 2 generasi yang berikutnya itu yang akan mempunyai mental yang bersih asal mereka pendidikan dari sekarang sudah ditempa untuk bermental yang kuat. Pada saatnya mudah-mudahan itu sudah menjadi satu pembentukan mental yang baik sehingga ada pemerintahan yang bersih dan lebih bawah. Demikian Susanto Sadiman dan saya Rizal Andika.